Ya, buka majelisnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kajian kitab Fathul Majid dan sudah sampai pada bagian berapa? Wala yaktawun kemarin ya. Fadhal. Qawlu syarih wala yaktawun. Bismillahirrahmanirrahim. Qawlu syarih rahimahullah ta'ala. Wala yaktawuna ay la yas'aluna ghairahum an yakwiyahum kama la yas'aluna ghairahum ay yarqiyahum istislaman lilqadai wa taladzudan bilbalai. قلت والظاهر أن قوله لا يكتبون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل ذلك أو يفعل ذلك باختيارهم. أما الكي في نفسه فجائز كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه قوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا الشفاء في ثلاث: syarbati asalin wa syartati mihjamin wa kayyati narin wa ana anha ummati anil kayyi. وفي لفظ وما أحب أن أقتوي. قال ابن القيم رحمه الله قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع أحدها مفعول dari يعني محذوف أحدها Berarti dia jumlah apa? Hah? Jumlah mustanaf apa? Ahaduha mubtada. Terus ahaduha fi'luhu atau bukan itu. Apa namanya? Dia bisa jadi apa? Khobar dari mubtada mahdhuf. Wa huwa ahaduha itu. Bisa macam-macam. Terus wa huwa ahaduha fi'luhu wa tsani adamu mahabbatihi. والثالث الثناء على من تركه والرابع النهي عنه ولا تعارض بينها بحمد الله فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة. طيب. Nah, kasih ke Fikri, terjemahin Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syarih rahimahullah taala, maka berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yaktauna, yang tidak diminta diobati dengan besi panas, yaitu tidak meminta kepada orang lain supaya orang lain mengkai dia, mengobati dia dengan besi panas. sebagaimana dia tidak meminta kepada orang lain untuk meruqyahnya. Ini sebagai bentuk berserah diri kepada takdir dan menikmati ujian. Juga kenapa kai itu ya wala yaktaun itu tidak dianjurkan? Karena dulu orang-orang Arab beriktimad kepada kai. Sehingga mereka mengatakan wa akhiru dawa al-kai. Nah, solusi terakhir kalau memang udah enggak ada obat adalah kai. Jadi seakan-akan kai inilah yang menyembuhkan. Hilanglah tawakal, beriktimad, bersandar kepada Allah. Ini orang Arab dahulu meyakini kai itu mujarab sekali. Ini, kenapa dimakruhkan berobat dengan kai? Itu, yang pertama. Yang kedua, karena di dalam kai terdapat ta'zib, penyiksaan terhadap tubuh. Ada manafiknya enggak? Banyak manafik dari kai. Ya, makanya Nabi alaihissalatu wassalam ya, mengobati sahabat dengan kai. Bukan Nabi yang menyelar pakai besi panas, tapi dipanggil tabib yang ahlinya. Dipanggil tabib ahlinya. Beberapa orang sahabat terluka akibat panah dan yang lainnya diobati oleh Nabi dengan dipanggil tabib untuk dikai. Ya, tapi pada satu waktu kai itu dimakruhkan. Kenapa? Karena ada ta'zib, penyiksaan terhadap tubuh. Nah, yang kedua ini yang penting. Ya, karena beriktimadnya orang-orang Arab terdahulu terhadap kai. Mereka jadinya bersandar kepada kai. Ya, nanti dikhawatirkan akan timbul keyakinan. Ini dikhawatirkan. Ini kan satu zariah, dimakruhkan dulu, enggak diharamkan. Dikhawatirkan hati betul-betul bersandar kepada kai. Sehingga hati akan menyatakan yang menyembuhkan adalah kai. Nah, zaman sekarang kan seperti itu. Misalkan ada kasus apa? Pandemi. Corona. Solusinya formulanya berupa vaksin. Ya, vaksin. Nah, mesti divaksin biar sembuh, mesti divaksin. Nah, akhirnya vaksin jadi sesuatu hal yang populer. Ya, populer. Sampai-sampai ada keyakinan nanti kalau enggak divaksin kena corona gitu. Atau kalau corona sembuh dengan divaksin. Nah, boleh divaksin, boleh di apa boleh, itu kan ikhtiar. Bagian dari mencari sebab. Nah, yang dikhawatirkan seperti tadi. Orang Arab bersandar kepada kai. Itu dulu. Nah, terus lanjut Fikri. Kemudian aku katakan, maka yang nampak dari sabda beliau yaitu layak tauna yaitu amu, lebih umum dari apa yang mereka minta. Atau diminta untuk, kan kalau yak taun itu meminta untuk diobati dengan kai. Nah, sementara orang-orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya, wala yaktaun, mereka tidak meminta untuk diobati dengan kai. Ya. Nah, namun tadi kalau di situ terdapat iktimad bersandarnya kolbu kepada kai bukan kepada Allah dalam meraih kesembuhan. Ya. Nah, karena nanti akan terjadi hal-hal yang antum bingung nanti. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan sahabat untuk dikai. Nanti dibawakan riwayatnya. Terus lanjut Fikri. Atau dilakukan dengan berdasarkan pilihannya. Adapun kai itu sendiri maka boleh. Nah, tuh kan? Ya, ya perhatikan di sini. Ya, adapun kai itu sendiri, ya, boleh aja, jais. Wa amal kai fi nafsihi, kai itu sendiri hukumnya memang jais, boleh. Ya, tapi barakallahu fikum. Terus lanjut. Sebagaimana terdapat di as-sahih. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasa diutus kepada pernah mengutus dokter kepada Ubay bin Kaab. Jadi Nabi Alaihissalatu Wassalam pernah mengutus ya seorang tabib. Dulu mah udah ada dokter dulu. Belum ada ya, tabib lah namanya, ahli kesehatan, sensei. Nabi alaihissalatu wassalam pernah mengutus seorang tabib untuk Ubay bin Ka'ab, karena Ubay bin Ka'ab terluka di lengannya akibat luka panah. Tuh, Nabi enggak maksa untuk menjadi penterapis. Jadi saat ini ada sebuah dorongan, saya pernah dengar sendiri dari beberapa penterapis yang mengatakan Dai itu mesti ngerti juga tibu nabawi, mengobati, jadi praktisi, bekam, segala macam. Loh, ya, ada riwayat Nabi dibekam. Ya, Nabi dibekam, mahjum. Ya. Tapi gak didapati bahwa Nabi menjadi hajim. Nabi dibekam, ada gak riwayat yang Nabi ngebekam? Gak ada. Nabi berobat dengan apa? Nabi menyuruh mengobati sahabat dengan kain. Siapa yang ngobatin? Terapisnya, tabibnya. Lihat, ba'asa ila Ubay bin Ka'ab tabiban. Disuruh tabib. Karena dia yang ahlinya. Ya, paham enggak sini? Ya, jadi keliru katanya kalau dai itu mesti ngerti semua tibu nabawi, mesti bisa ngebekam. Ah, mesti enggak, Nabi cuma dibekam. Enggak ada riwayat Nabi membekam. Ada ustaz bisa bekam, yaitu keutamaan lebih. Tapi jangan didorong di seolah-olah sebuah hal yang kurang. Kalau ada ustaz nggak bisa ngebekam, kalau ada ustaz nggak bisa, ya ingat Nabi tuh mengobati Ubay bin Ka'ab diutus pakai tabib kan, pakai seorang penterapis. Bukan nabinya yang mengkaya Ubay bin Ka'ab, tapi orang lain. Jadi keliru ya. Ada kalau ada pernyataan. Saya sering dengar pernyataan itu. Biasa itu kalau lagi seminar-seminar bekam. Ya, saya pernah ikut seminar ABI, Asosiasi Bekam Indonesia. Ya, pembicaranya ini dalil apa lagi? Sering ngomong begitu. Terlebih-lebih dai. Ya, kalau dai itu selayaknya bisa membekam. Bisa menjadi penterapis. Ajib ini. Dan mereka menulis itu. Bukan cuma ngomong, nulis. Di dulu ada tabloid bekam, sering bicara seperti itu tidak benar ya. Buktinya Nabi dibekam, tidak membekam ya. Nabi mengobati Ubay bin Ka'ab dengan perantara penterapis tabib ya. Jadi begitu ya, jadi nggak ada keharusan. Kalau dai bisa ngebekam ya alhamdulillah, keutamaan lebih ya. Tapi kalau nggak bisa bekam ya bukan sebuah hal yang kurang dan tercela. Ya. Apalagi kepada ada kalimat sudah sepatutnya, selayaknya, itu enggak benar. Ya, enggak benar. Nah, ya, taib. Ya, kalau ada biar dai bisa bekam ya alhamdulillah. Nah. Terus lanjut. Fa qata'alahu irqan, ya apa, Ustaz? Apa? Fa qata'alahu irqan. Nah, gimana? Memotong irq itu kan urat. Urat. Irq itu urat. Maka si penterapis tersebut memotong uratnya. Uratnya Kak Ubay bin Ka'ab. Terus? Dan mengkainya. Nah, menempelkannya dengan besi panas. Nah, ini mesti ahlinya, orang yang ahlinya. Makanya Nabi menyuruh tabib. Ya, bukan Nabi sendiri. Ya, padahal kalau Nabi sendiri, bisa gak kira-kira? Bisa, dapat wahyu dari Allah. Kan nanti dapat wahyu dari Allah, bisa. Orang Ali bin Abi Thalib matanya sakit aja. Tanpa diobati, Nabi cuma meludah dikit. Duh. Yulu dan dikit, sembuh gak? Sembuh dalam peristiwa Khaibar. Sembuh. Ya. Itu Ubay bin Ka'ab, kalau Nabi mau, Nabi minta kepada Allah, sembuhkan, sembuh. Ya. Kayak Nabi Isa gitu lah, buta. Doain. Usap, sembuh. Doa kepada Allah. Ini diantara mukjizat para Nabi begitu. Ya. Tapi kan Nabi mau mencari asbab, sebab. Dan didatangkan tabib. Nah, didatangkan tabib. Penterapis. Ya, terus lanjut. Dan pada Sahih Bukhari bahwasannya Anas. Bukan pada Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari dari Anas bahwasannya dia dikai dari. Siapa ini berarti? Si dia ini, Anahu. Anas. Anas. Dikai. Ya, bahwasannya Anas kawa pernah melakukan pengobatan dengan kai besi panas. Terus. Tijan bin dari sisi kanan. Karena penyakit zatu janbi itu nama penyakit, yaitu bisul yang gede gitu ya, bisul jumbo, bisul besar yang ada di bagian pinggang. Nah, bisul biasanya pecah di luar, tapi ini zatu janb pecah di dalam, namanya zatu janb ya. Kalau di kita apa ya, tumor ya, karena tumor itu pecahnya bukan di luar, di dalam. Kalau di kita itu mungkin ya, mungkin tumor, mungkin zatu jam pernah mengobati tumor. Biasanya orang yang kena zatu jam ini biasanya selesai, mati. Taib. Dan Anas pernah mengobati tumornya ini dengan zat, dengan kain. Wan nabiyyu hayyun, pastikan. Wan nabiyyu hayyun, dalam keadaan nabi masih hidup. Berarti ini hadis apa namanya? Hah? Hadis apa? Takriri. Ya, nabi masih hidup. Kalau nabi masih hidup dan tidak menyetujui, tentu nabi melarangnya. Ya, tapi nabi membiarkan. Oh, mungkin bisa jadi nabi enggak tahu. Loh, nabi masih hidup, ayat turun. Walaupun nabi enggak tahu, dikasih tahu sama Allah. Ya, dikasih tahu sama Allah. Allah yang firmankan. Itu enggak boleh. Ternyata ayat enggak ada turun melarang hal tersebut. Ya, baik. Terus lanjut. Dan diriwayatkan dari Tirmizi. Imam Tirmizi meriwayatkan dan selain beliau dari Anas bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kawa asad di kain. Anna Nabi kawa pernah menempelkan besi panas. Pernah menempelkan besi panas kepada As'ad bin Zurarah dari duri syaukah. Dari penyakit syaukah. Dari penyakit syaukah. Bukan. Penyakit syaukah itu bukan penyakit duri, ya. Bukan penyakit duri. Penyakit syaukah itu apa namanya? Bentol-bentol merah parah di wajah. Di wadahnya As'ad. Nah, riwayat ini Nabi yang menjadi penterapis. Kawa, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kawa, beliau yang menjadi penterapis. Pernah mengkai. Ya, As'ad bin Zurarah dari penyakit syaukahnya. Ya. Lain. Kalau dalam kamus itu asyaukah waja'un fil halq. Ya. Yuqalu lahu adzabh. Baik. Dia adalah penyakit yang ada di halak. Di mana sini? Di tenggorokan, bukan di wajah. Tapi dalam penjelasan yang lain, dia bentol-bentol merah di wajah. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya. Terus lanjut. Dan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas secara marfu, yaitu kesembuhan itu ada pada tiga, yaitu minum madu dan sayatan bekam dan kai dari api. Dan aku melarang dari umatku dengan kai. Tapi perhatikan syartoh mihjan, ya, sayatan bekam. Maka bekam itu lebih utama disayat, ya, bukan ditusuk. Kalau ditusuk pakai lanset. Nah, berarti yang lebih utama pakai sayatan. Namun ini yang lagi-lagi orangnya mesti ahli. Jangan sayat begitu. Sayatnya itu bukan untuk melukai, tapi sekedar ngambil darah. Berarti sedikit saja. Maka alatnya khusus, jangan silat-silat biasa. Ya, itu ada namanya kalau dalam dunia bekam, namanya bisturi. Ya. Jarum bedahnya. Namanya bisturi. Baik, itu sayatan. Set, disayat gitu. Sedikit. Cet gitu aja. Ya. Nah, kalau pakai lanset itu menuncep tak tak masuk ke dalam. Tak tak tak. Sementara dalam riwayat syartoh. Dalam dunia para tukang bekam terjadi khilaf yang syadid dalam hal ini. Ya. Yang mazhabnya mazhab ya, syartoh wajibnya sayat itu mentahdir yang pakai lanset. Ya, mentahdir yang pakai lanset. Yang pakai lanset bertahan ya kan, yang penting mubah. Dalam tatap keadaan mengakui syartoh yang afdol, tapi enggak apa-apa gitu. Itu dalam dunia bekam terjadi juga tahdir-tahdiran. Ya, biasa lah ya. Ya, tapi yang lebih utama memang syartoh di sayat. Tapi bukan pakai silet ya, bukan pakai pisau. Ya, alat khusus. Ya, mungkin zaman dulu ya apa adanya, tapi orang yang ahli. Jangan kayak kita sembarangan, enggak pernah ngebekam, enggak pernah pelatihan bekam apa. Hah, praktek. Nah, kayak begitu. mesti yang ahlinya. Terus lanjut. Dan pada lafaz yang lain, dan aku tidak menyukai untuk dikait. Ya, dalam riwayat yang lain, wa ana ma uhibbu an aktawi. Wala wa ma uhibbu an aktawi. Saya tapi saya tidak menyukai untuk mengkait. Terus lanjut. Dan berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, maka pada hadis kai ini mengandung ada empat jenis. Nah, pertama, dalam kai ini tentang mengobati dengan bisi panas ini mengandung empat hal. Empat hal. Yang pertama, fi'luhu, melakukannya. Dan yang kedua, tidak menyukainya. Yang ketiga, pujian bagi orang yang meninggalkannya. Dan yang keempat adalah larangan darinya. Dari ini kai. Empat hadis kai. Pertama, fi'luhu, Nabi melakukannya. Semisal hadis surat Tirmidzi tadi, Anas. Bukan Anas, itu siapa? Yang tadi? Surat Tirmidzi ya? Ya, yang Nabi alaihi salatu wasalam, Sahih Bukhari ya. Anas benar. Nabi kawa As'ad bin Zurarah, Ibnu Zurarah. Nah, yang kedua ya. Nabi tidak menyukainya, hadis yang barusan. Wa ma uhibbu an aktawiya. Nah, yang ketiga memuji orang yang meninggalkannya. Hadis ini, humul ladina yastarkun wa la yaktawun. Yang keempat ya, Nabi melarangnya. Melarangnya, yaitu hadis wa ana anha ummati anil kai. Dan saya mencegah umatku dari berobat dengan kai. Terus lanjut. Dan tidak ada kontradiksi di antara semuanya ini. Taib, alhamdulillah enggak ada kontradiksi. Nah, terus segala puji bagi Allah. Maka perbuatan Nabi ini menunjukkan kepada kebolehannya. Taib, berarti yang pertama ketika Nabi mengkai As'ad bin Zurarah, dan juga ketika Nabi alaihi wasallam mengutus seorang tabib penterapis untuk mengkai siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya, dan juga ketika Nabi masih hidup, Nabi tidak melarang Anas bin Malik ketika mengkai dirinya sendiri. Ya. Tiga riwayat ini yang menunjukkan ala ibahah, kebolehan. Terus, dan ketidaksukaan Nabi itu tidak menunjukkan kepada pelarangan dari kai. Ya, yang kedua tadi kan, Nabi tidak menyukainya, wa ana wa ma uhibbu an aktawiya. Ini tidak menunjukkan akan larangan. Terus lanjut. Adapun pujian bagi orang yang meninggalkannya, maka ini menunjukkan bahwasannya meninggalkan itu lebih utama dan lebih afdol. Yang ini wala yaktaun, hadis ini. Terus yang keempat, adapun larangan ini, maka hadis yang larangan berarti wa ana anha ummati anil kai. Aku melarang umatku dari kai. Terus ini pilihan dan karohah. Makruh. Makruh. Baik. Ini pilihan dan makruh. Intinya tadi ya kalau di kitab Tauhid Syarah Syekh bin Bas menjelaskan kenapa sebab kai ini dimakruhkan. Taruhlah pakai yang makruh, wa ana akrahu ummati anil kai. Itu karena orang-orang Arab dahulu meyakini solusi terakhir kalau obat-obat yang lain enggak mempan, enggak mujarab, mereka meyakini kai. Ya. Ya, dawa obat yang paling akhir, solusi paling akhir ketika yang lain enggak mempan adalah kai. Maka Nabi mengkhawatirkan umat akan bersandar kepada kai dalam penyembuhan, bukan kepada Allah. Ini khawatirnya. Yang berikutnya, di dalam kai terdapat penyiksaan diri. Besi panas ditempel di luka. Gimana coba? Nah, siapa yang pernah pakai kai? Mau gak sini? Saya praktekin. Saya pertama kali juga ntar nih. Siapa yang mau? Nah, pakai besi panas tempel. Wah, masya Allah. Pakai jarum, Sir. Hah? Jarum. Jarum apa? Jarum dipanasin gitu, Sir. Oh, mau dipraktekin? Enggak. Pernah lihat gitu, kayak mau mecahin bisul gitu. Jarumnya dipanasin. Terus tempel nanti pecah gitu. Ya begitu kali ya. Pernah lihatnya gitu, Sir. Kalau saya dulu lihatnya malah ini. Apa? Film Rambo dulu. Kalau dia perang sama bantuin mujahidin di Afghanistan. Rambo berapa tuh? Rambo 3, Rambo 2. Rambo 3. diikut perang sama mujahidin di Afghanistan lawan Uni Soviet, dia ketembak terus ngeluarin pelurunya, terus dimasukin besi panas ke dalam dan diteriak, wah, oh, begitu. Saya langsung lihat, oh ini dia kaya ini. dulu masih pernah nonton Rambo. Rambo 3, Rambo pertama First Blood, ya. Rambo kedua kan First Blood 2 di Vietnam, Rambo 3 di Afghanistan sama kaum mujahidin Afghanistan perang lawan Soviet. Gue pulang nih kok ini mukanya langsung, wah ntar searching lagi ini di YouTube. Pernah nonton ya? Saya waktu pasingan, wah ini dia nih kaya ini kan ini. Terus lanjut. Berikutnya Fikri. Oh udah ya. Wala yatatayyarun. Nah. Kasih ke Nugraha. Kasih ke Suyudi, biar Nugraha yang terjemahin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu rahimahullah taala qauluhu wala yatatayyaruna ay la yatasha'amuna bittuyuri wa nahwiha wa sayati insyaallah taala bayanu tiyarati wa ma yata'allaqu biha fi babiha qauluhu wa ala rabbihim yatawakkaluna dzakara al-asla al-jami'a alladhi tafarra'at anhu hadhihi al-af'alu wal-khisalu wa huwa tawakkulu 'ala Allahi wa sidqul ittija'i ilayhi wal-i'timadu bil-qalbi 'alayhi alladhi huwa nihayatu tahqiqi at-tauhidi alladhi yuthmiru kulla maqamin sharifin min al-mahabbati war-raja'i wal khawfi tadi antum ale enggak dibaca wal khawfi wal warida bihi rabban wa ilahan warida bi qada'ihi wa alam anna al haditha la yadullu ala annahum la yubashiruna al asbaba aslan fa inna mubasharatal asbabi fil jumlati amrun fitriyun daruriyun lan fikaka li ahadin anhu bal nafsu tawakkuli mubasharatun li a'zamil asbabi kama qala Allah ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh ay kafihi wa inna ma al muradu annahum yatrukuna al umura al makruhata ma hajatihim ilaiha tawakkulan 'ala Allahi ta'ala kal iktiwa'i wal istirqa'i fatarkuhum lahu likaunihi sababan makruhan la siyama wal maridu yatashabbasu fima yadhunnuhu sababan lishifaihi bi khayti al ankabuti wa amma mubasharatul asbabi wat tadawi ala wajhin la karahata fihi faghairu qadihin fit tawakkuli fala yakunu tarkuhu mashru'an lima fi sahihaini an abi hurairata marfu'an ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifa'an alimahu min ilmihi man alimah alimahu man alimahu wajahilahu man jahilahu. Hasbuk. Pasir Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hadis yang la yatatayyarun, kata syarih, yaitu maksudnya mereka tidak merasa la yatasya'amun, itu menganggap sial. Tidak menganggap sial dengan sebab burung-burung atau yang sejenisnya. Karena dulu biasanya burung. Ya, maka jadilah tatoyur. Ya, mereka biasa memperkirakan nasib mereka itu dengan burung. Nah, dengan adanya burung nanti bisa pesimis, bisa optimis. Kayak kita sekarang. Kalau ada burung tertentu langsung kita pesimis, ada yang mati nih. Ya, ada yang mati. Kayak dulu tuh di film PKI, film G30S PKI, di rumah sebuah seorang jenderal, sebelum malam kedatangan pasukan PKI dan cakrabirawa, itu ada burung. Hah? Kalau antum memperhatikan, kan dulu pernah nonton kan, dulu wajib kan? Wajib. Zaman antum enggak? Enggak ya? Zaman Pak Yayan berarti. Hah? Baru kemarin. Dulu mah tiap tahun. Dulu tiap tahun. Pak Yayan tahu ya? Ya. Baik. Antum kelahiran tahun berapa? Hah? Oh, ngalamin itu. Tiap tahun SD. SD, SMP, sampai SMA berarti. Tiap tahun PKI. Di rumah seorang jenderal itu ada burung. Wah. Nah, dan keyakinan orang kita kalau ada burung itu ada kematian. Nah, itu tatoyur, berarti itu dari burung. Dari burung. Dan gak mesti dari burung. Berarti kalau bukan dari burung gak tatoyur dong. Tatoyur. Dihukumi. Dan tiaratu syirkun, kata Nabi. Ya, tatoyur itu adalah syirik. Syirik apa? Syirik asgor. Ya. Nah, bisa berubah menjadi syirik akbar. Kalau meyakini, itu tercipta karena itu. Ya. Taib. Lanjut lagi. Dan akan datang nanti penjelasan tentang tatoyur itu pada babnya. Dan yang berkaitan dengan tatoyur, insya Allah. Terus lanjut. Dan pada hadis wa ala rabbihim yatawakkalun. Berarti mereka beriktimad pada perkara mereka semua kepada Rabb-nya. Menyerahkan urusan mereka kepada Rabb-nya, tidak kepada yang lain. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Terus kemudian kata syarih dzakarul asla. Anu mic-nya mana? Udah. Oh, terus dzakarul asla, musannif di sini menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan landasan yang menyeluruh, yang mencakup semua yang bercabang nanti, bercabang nanti dari asal ini, dari landasan ini, dari berupa fiil, perbuatan, dan watak, khisal, perangai. Wal khisal, ya, dan sifat-sifat. Yaitu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar yang jujur, bersandar yang benar kepadanya, dan sama bersandar juga dengan hati. Wal ihtima'ul qalb, bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perkara ini merupakan puncak realisasian tauhid yang dapat menghasilkan, membuahkan segala kedudukan yang mulia berupa cintaan, bukan berupa, dalam bentuk mahabbah, cinta, cintaan, roja, harapan, dan rasa takut, dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan Ilah, sebagai Tuhan dan sesembahan yang benar. Dan juga ridho kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari wa ala rabbihim yatawakkalun dihasilkan banyak hal. Hanya bertawakal pada Allah, hasilnya kecintaan pada Allah, takut pada Allah, harap pada Allah, keridhaan. Ya, akan Allah sebagai Rabb dan Ilah, dan ridho akan segala keputusannya. Ini masya Allah. Terus lanjut. Dan ketahuilah bahwa hadis tersebut itu tidak menunjukkan bahwasanya mereka yang bertawakal tersebut itu tidak langsung mengambil asbab, tidak mengambil asbab sama sekali. Jadi tidak menunjukkan bahwa orang-orang yang bertawakal itu mereka sama sekali tidak mengambil sebab. Tidak ada demikian, ya. Orang-orang yang bertawakal ya mencari sebab juga. Ya. Paham di sini? Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam mensifati seorang itu bertawakal ketika dia sudah mengambil sebab, ketika pada kasus unta. Nah, ikat dulu untamu baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipahami kalau bertawakal tidak ngambil sebab. Ini pemahaman yang keliru. Ya, terus lanjut. Karena mengambil asbab ini secara umum itu adalah perkara yang fitrah. Yang mendasar, yang memang harus dilakukan, daruri. Yang memang seseorang harus selalu untuk mengambil hal tersebut. Lanfaka, infikak. Yang orang setiap orang itu mesti melakukannya. Bahkan tawakal itu, nafsu tawakal, tawakal itu sendiri adalah bentuk dari pengambilan asbab yang paling mulia, yang paling agung. Nah, baik. Ya, tawakal itu sendiri sudah merupakan pengambilan terhadap sebab yang paling agung, paling besar. Terus, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Nah, siapa yang mau dicukupi oleh Allah, cari sebab. Sebabnya apa? Tawakal. Tawakal. Terus, ai kafihi, yaitu Allah yang akan mencukupi keadaannya. Namun, ya, maksud dari hadis apa? Maksud dari perkara ini adalah bahwasanya mereka yang mereka ini dalam hadis ya. Ya. Mereka yang orang-orang yang dalam hadis tersebut itu mereka meninggalkan berbagai perkara yang dimakruhkan, padahal bersamaan adanya hajat mereka kepada perkara tersebut. Iya itu. Padahal mereka butuh. Butuh terhadap kai, butuh terhadap apalagi tadi? Ruqyah humul ladzina yastarqun wala yaktaun wala yatatayyarun. Ya, mereka juga berhajat ingin mengetahui apakah sial atau tidak. Namun mereka meninggalkan itu semua. Kalau tatayur bukan makruh ya, syirik. Ya, tatayur itu syirik. Namun mereka meninggalkannya. Terus karena tawakal kepada Allah. Lanjut, sebagai bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dimakruhkan itu seperti ini, berobat dengan besi panas dan meminta berobat dan besi panas dan meminta diruqyah. Maka meninggalkan semua hal tersebut itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena keadaan dari hal-hal tersebut adalah dia merupakan sebab yang dimakruhkan. Nah, terlebih lagi apabila orang sakit tersebut dia bergantung pada hal yang dia sangka sebagai sebab untuk kesembuhannya. Walaupun itu hanya khaitul ankabut, meskipun itu hanya sarang laba-laba. Dia akan berharap orang sakit apa ditempuh semua. Ya, sarang laba-laba mana bisa nyembuhin sarang gitu doang. Kecuali sarang burung walet baru. Ya. Ada orang sakit mata, dia sangat terganggu dengan sakit matanya. Ya. Itu nurutin apa aja dibilang sama orang. Mino pakai tetesin air kencing sendiri, dia tampung air kencing dia. Taruh. Mana ada air kencing nyembuhin? Hah? Kecuali air kencing ontak baru. Air kencing dia. Itu dari siapa lagi? Najis itu kan. Ditaruh di mata. Itu dari siapa lagi? Hah? Iya gak? Orang sakit mata, taruh air kencing. Siapa yang pernah kayak begitu? Enggak. Tapi pernah dengar enggak? Pernah dengar ya? Itu dengerin aja, lagi sakit nurutin aja. Oh gitu ya. Ya, dia udah fima yazunu sababan syifaihi. Ya. Bibaulihi bibauli nafsihi. Itu kan hatta dengan pakai kencing diri sendiri ini naudzubillah. Geli kan? Terus lanjut. Adapun mengambil asbab dan mencari dan berobat ini pada asalnya enggak dimakruhkan. Di situ. Itu sama sekali tidak tercelah, tidak merusak tawakal seseorang. Maka tidak disyariatkan untuk ditinggalkan. Sebagaimana di dalam Sahihain dari Abu Hurairah marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satu penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Dan ini diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang jahil yang tidak mengetahuinya. Kasih rai baca rai. Nanti yang terjemahan harga. Siapa yang belum baca terjemah hari ini? Repi, Zaki. Suhendar, mau coba enggak? Nyimak aja dulu. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Usamata bin Syarikin qala kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'atil a'rabu faqalu ya Rasulullah Antadawa qala na'am ya ibadallah tadawu fa inna Allah azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan ghayra da'in wahidin qalu wa ma huwa qala al-haram rawahu Ahmad qala ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala waqad tarammanat هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قولي من أنكره والأمر من أنكره ومن أنكرها من أنكرها والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش wal harri wal barri wa bi'adadiha bal la tatimmu haqiqatu tauhidi illa bi mubasharatil asbabi allati nasabaha Allah taala muqtadiyatan li musabbab muqtadiyatin kalau dian itu apa muqtadiyatan terus li musab kalau dian jamak muannats salim mansub terus limusabbabatiha qadaran wa syar'an wa anna ta'tilaha yaqdahu fi nafsi tawakkuli kama yaqdahu fil amri wal hikmati wa yad'ifuhu min haythu yadhunnu mu'attiluha wa yud'ifuhu min haythu yadhunnu mu'attiluha anna tarkaha aqwa fit tawakkuli fa inna tarkaha ajzun yunafit tawakkuli yunafit tawakkula alladhi haqiqatuhu i'timadul qalbi ala Allah ta'ala fi husuli ma yanfa'al abda fi dinihi wa dunyahu wa daf'i ma yadurruhu fi dinihi wa dunyahu wa la budda ma hadha al-i'timadu min mubasharatil asbabi wa illa kana mu'attilan lil hikmati wa syar'i fala yaj'alul 'abdu 'ajzahu tawakkulan wa la tawakkulahu 'ajzan. Baik, siarga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari Usamah bin Syarik, beliau berkata bahwasannya Saya pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian datang seorang Arab. Arab itu jamak ya. Datang orang-orang Arab Badui berarti. Datang orang-orang Arab Badui. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita berobat? Kemudian Nabi menjawab, betul, wahai Abdullah, berobatlah kalian. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita boleh berobat gitu ya? Apakah kita boleh berobat? Nah, boleh kalau sakit terus. Boleh. Berobatlah. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya juga. Kecuali satu penyakit. Kemudian Arab Badawi tadi bertanya, apa itu wahai Rasulullah SAW? Kemudian Rasul menjawab, yaitu kepikunan. Penyakit orang tua. Itu udah gak ada obatnya udah. Orang tua. Ah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maka hadis-hadis ini mengandung makna penetapan adanya mengambil asbab dan musabibat. Akibat. Sebab akibat. Dan bantahan terhadap perkataan orang yang mengingkari mengambil sebab tersebut. Dan perintah untuk berobat, dan bahwasannya berobat itu tidak menafikan tawakal. Sebagaimana menahan dari rasa menolak ya Pak. Menolak. Kan kalau menolak rasa lapar haus itu makan minum ya. Kalau menolak sakit ya berobat. Gak bisa seorang lapar, udah tawakal aja. Cari sebab buat menghilangkan lapar, minum. Udah lapar aja, ntar kalau Allah inginkan juga nanti laparnya hilang jadi kenyang, gitu kan? Ini orang kacau ini, ya. Nah itu meninggalkan sebab kata para ulama itu celaan pelecehan terhadap syariat. Tapi bersandar hanya kepada sebab, tidak bertawakal pada Allah, itu syirik kepada Allah. Ya, itu syirik. Meninggalkan sebab celaan terhadap syariat. Tapi bersandar hanya kepada sebab, tidak bertawakal kepada Allah, syirik terhadap Allah. Syirik kepada Allah. Paham sini ya? Ya, antum mau punya anak, cari sebab, nikah. Enggak bisa, udahlah saya enggak mau nikah. Kenapa? Antum mau sibuk talabul ilmi, jihad, bismillah mengajar ke Imam Ibn Taymiyah, Imam Nawawi. Oh enggak, saya mau pulang ke Padang misalkan. Saya mau pulang ke Bandung. Nikah enggak? Nikah kagak. Kecuali lagi ada uzur gitu ya. Belajar, nah itu baru. Kalau belajar ya termasuk salah satu hal yang antum mau fokus belajar, ya boleh. Imam Ahmad dulu menunda nikah sampai umur 40 tahun. Makanya ya Suyudi mau mencontoh itu katanya. Sampai 40. Repi, ada peluang. Kan Suyudi menunda. Jadi Repi yang maju. Nah. Ya kurang lebih begitu ya. Enggak ya Suyudi ya. Enggak. Kapan jadi nikah? Segera. Waduh gawat ini. Gawat ini. Nah, Koniko masih pelangap-pelongo aja dia. Belum ngerti dia. Udah ngancem dia. Sini kau udah ngancem diam-diam ntar. Jangan sampai si Zaki Suyudi yang keluar-keluar nih kau duluan. Waduh. Sakitnya berlipat-lipat itu. Aduh, Niko duluan sama akhwat inceran Jaki lagi. Aduh. Hah? Diancam lagi. Diancam lagi. Aduh, kacau nih. Lagi belajar dan mikir dulu. Ini gara-gara si Nugraha sini. Nikah duluan jadi pusing yang lain tuh. Lagi belajar tiba-tiba nikah. Aduh. Nugraha ini benar-benar nih. Sunnah saya apa sunnah hasanah ini Nugraha. Nah, terus lanjut. Sebagaimana tidak menepikan tawakal, menahan rasa sakit dari lapar dan haus, juga menahan dari rasa panas dan dingin dan selainnya yang berlawanan. Bahkan tidak terrealisasi tauhid secara sempurna kecuali dengan melakukan sebab-sebab yang telah Allah jadikan untuk dilakukan oleh musababat ketika bagi orang yang terkena akibat tersebut secara qadaron. Itu yang menuntut ya terwujudnya sebab-sebab yang diletakkan oleh Allah ya, yang akan nanti terwujudnya akibat secara takdiri dan syar'i tadi. Ya, terus dan bahwasannya orang yang menafikan dari mengambil asbab tersebut ini merupakan celaan terhadap tawakal itu sendiri, sebagaimana hal tersebut merupakan celaan terhadap perintah dari berobat dan hikmah dari mengambil asbab tadi. Juga ini memperlemah hal tersebut, di mana orang yang menafikan mengambil asbab tadi, dia mengira bahwasannya meninggalkan asbab itu lebih kuat atau lebih bagus untuk tawakal seseorang. Karena sungguhnya meninggalkan sebab itu merupakan kelemahan, tanda kelemahan seseorang, yang mana ini menafikan tawakal. Yang ini bertentangan dengan tawakal ya. Di mana hakikatnya adalah bersandarnya hati kepada Allah. Di mana hakikatnya adalah bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai segala sesuatu yang bermanfaat bagi seorang hamba dalam agamanya dan dunianya, dan juga mencegah segala sesuatu yang memudaratkan dia dari segi agama dia dan dari segi dunia dia. Dan mesti dia itu harus beriktimad, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan asbab-asbab. Kalau tidak, maka orang yang menafikan pengambilan sebab-sebab ini lil hikmati wa syar'i, dia menafikan hikmah di dalamnya dan celaan terhadap syariat ini. Maka tidak boleh seseorang hamba dia menjadikan kelemahan dia sebagai bentuk tawakal, dan juga tidak boleh dia bertawakal dengan memperlemah dirinya sendiri. Terus waqad ikhtalafa al ulama, belum ya? Belum. Kasih ke si Repi. Hah? Hah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala syarih rahimahullah, wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi at-tadawi hal huwa mubahun wa tarkuhu afdalu aw mustahabbun aw wajibun. Fal mashhuru an Ahmad al-awwal lihadha al-hadithi wa ma fi ma'nahu, wal mashhuru 'inda asy-Syafi'iyyati ats-tsani hatta dzakara an-Nawawi fi syarh Muslimin annahu madhhabuhum wa madhhabu jumhur as-salafi wa 'ammati al-khalafi, wa ikhtarahu al-waziru Abu al-Muzaffari qala wa madhhabu Abi Hanifata annahu mu'akkalun hatta yudani bihi al-wujuba. Qala wa madhhabu Malikin annahu yastawi fi'luhu wa tarkuhu, fa innahu qala la ba'sa bit-tadawi wa la ba'sa bitarkihi. Wa qala Shaykhul Islam laysa biwajibin 'inda jamaahiril a'immati wa innama awjabahu ta'ifatun qalilatun min ashhabish Syafi'i wa Ahmad. Qawluhu faqama 'Ukashah ibn Mihsan huwa bidhammi al-'aini wa tashdid al-kafi wa Mihsan Ukashah wa Mihsan wa Mihsanun wa Mihsanun bi kasri al-mimi wa sukuni al-ha'i wa fathi as-sadi al-muhmalataini ibnu Hurthana bidhammil muhmalati wa sukunir ra'i ba'daha musallasatan. Musallasatun. Musallasatun. Al-Asadi min bani Asadin Asad ibn Khuzaimah kana minas sabiqina ila al-Islami wa min ajmalir rijali hajara wa shahida badaran wa qatala fiha wastushhida fi qitalir riddati ma'a Khalidin bi yadi Tulaihata al-Asadi sanata thintai asharata sintai terus thumma aslama Tulaihatu ba'da dhalika sanata isnatai ya isnatai asharata thumma aslama Tulaihatu ba'da dhalika wajahada al-fursa kenapa? Al-Fursa. Fursa. Wajada Al-Fursa. Wajada Al-Fursa yawmal Qadisiyyati ma'a Sa'ad ibn Abi Waqqasin. Wastushhida fi waq'atil jisri al-mashhurati. Qawluhu faqala ya Rasulullah ud'u'allaha ayyaj'alani minhum qala anta minhum. Walil-Bukhari fi riwayatin faqala Allahumma ja'alhu minhum. وفيه طلب الدعاء من الفاضل قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه قوله فقال سبقك بها عكاشة قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة فلذلك لم يجبه إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر فسد الباب بقوله ذلك انتهى قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استعمال المعارض wa husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu wasallam. Ayo Zaki terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahmallahu taala para ulama telah berselisih mengenai bolehnya berobat. Yang pertama itu boleh tentang kebolehannya berobat. Yang pertama adalah boleh, yang kedua meninggalkannya lebih utama atau mustahab. Atau juga, apakah mustahab atau wajib. Nah, yang masyhur yang tersebar pendapatnya adalah pendapat Imam Ahmad yang pertama, berarti itu mubah. Maka dengan dalil hadis ini wa ma fi ma'nahu ya, terkandung makna boleh. Ya. Yeah. Gimana? Walihada al-hadis wa ma fi ma'nahu. Nah, ini yang pertama berdasarkan hadis ini dan hadis lain yang semakna dengannya. Oh, hadis lain semakna dengannya. Dan pendapat yang kedua yang masyhur adalah pendapat Syafi'iyah. Berarti yang tarkuhu afdol. Sampai menyebut An-Nawawi menyebutkan dalam syarh Muslimnya annahu mazhabuhum, bahwanya pendapat yang kedua ini adalah pendapat Asy-Syafi'i An-Nawawi. Wa madhhabu jumhuri salafi wa ammatihim ammatil khalaf, dan pendapat jumhur salaf dan mayoritas khalaf belakangan Dan Imam Al-Wazir memilih sependapat dengan An-Nawawi. Abul Mudhaffar pun juga sependapat dengan beliau. Abul Mudhaffar Kholan, sini siapa? Oh, sini siapa? An-Nawawi mengatakan pendapat Abi Hanifah bahwasanya itu menguatkan pendapatnya juga. Nah, bukan, dia mu'akad, ditekankan. Ditekankan. Sampai mendekati derajat wajib. Berkata juga An-Nawawi mengatakan pendapat Imam Malik annahu yastawi fi'luhu wa tarku, sederajat, sama antara mau melakukannya tidak melakukannya, sama meninggalkannya. Dan Fa innahu qala, dan Imam Malik pun berpendapat tidak apa-apa berobat. Dan tidak apa-apa berobat, tidak mengapa juga tidak berobat. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bukanlah suatu kewajiban untuk berobat itu di pandangan para jumhur ulama. Wa innama ujaba ta'ifan, akan tetapi ada sebagian kecil kelompok para ulama yang membolehkan berobat, yang mewajibkan berobat, yaitu dari madhab Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan ini hadis faqama uqasyatu bin Mihsan. Nah, ini berarti sudah selesai mengenai tawakal. Kemudian ya, Uqasha bin Mihron kan bin Mihsan berdiri faqama, terus berdiri itu Mihsa kan bidhommi ain, Uqasha dengan domahkan ain kaf, Mihsan kasrah dengan mim sukun ha fathah sad al muhmalah tanpa titik, Ibnu Khurthan bidomil domah tanpa titik sukun ro dan setelahnya musallasah titik tiga, al Asadi dari Bani Asad itu bin Khuzaimata, beliau termasuk salah satu dari generasi awal dalam Islam, dan dia adalah salah satu dari lelaki yang tampan yang beliau hijrah, dan beliau berperang syahid di perang Badar, wa qatala fiha, dan syahid. Bukan dia syahid, dia ikut perang di perang Badar. Kalau syahid di perang Badar dia enggak akan nanya ini, udah wafat. Dan dia ikut perang Badar. Dan syahid di perang ketika melawan orang-orang yang rida murtad bersama Khalid bin Walid, baru dia wafat sebagai orang yang mati syahid. Dia ditulai. Ya itu. Ya, peperangan bersama Khalid bin Walid. Panglimanya Khalid bin Walid diutus oleh Abu Bakar untuk melawan orang-orang yang murtad. Ini berarti dibunuh oleh Tulaihah Al-Asadi. Tahun 12 Hijriah. Kemudian Tulaihah yang telah membunuh tadi siapa? Uqasha, beliau masuk Islam. Setelah Ma'rokah tadi. Dan berpulang Furs ini Paris ini, Persia kan? Fursa. Persia. Dan berjihad melawan Persia. Berjihad melawan Persia di hari Qadasiyah. Perang Qadasiyah. Bersama Sa'id bin Abi Waqqas. Dan beliau Tulaihah radhiyallahu anhu syahid di dalam perang Jisr yang terkenal. Perang Jisr, perang jembatan yang terkenal. Ya. Jadi Tulaihah Al-Asadi yang membunuh Uqasha mati syahid. Tulaihah pembunuh muslim. Tulaihah masuk Islam. Kemudian Tulaihah ikut perang lawan Persia, wafat mati syahid. Itu sama kayak Wahsy membunuh Hamzah. Hamzah masuk surga, Wahsy masuk Islam. Wahsy membunuh Musailimah. Pahalanya besar enggak membunuh Musailimah? Besar tuh. Wahsy wafat sebagai sahabat Nabi. Nah, makanya Allah nanti akan tersenyum kepada al-qatil wal maqtul fil jannah. Kepada orang yang membunuh dan korban terbunuhnya. Ya, di surga kayak begini gambarannya. Ya, gambarannya kayak begini. Terus lanjut, kemudian ini perkataan Uqasha, ya Rasulullah. Ya Allah bukan tersenyum, Allah tertawa. Itu kan sifat dohak. Ya. Allah tertawa. Terus lanjut, dan melanjutkan perkataan Uqasha, ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah untuk menjadikan saya salah satu dari mereka. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kamu adalah bagian dari mereka. Ya, karena Uqasha adalah seorang sahabat yang ikut perang Badar, punya keutamaan. Ya, orang Badar itu sudah dijamin oleh Allah. Isna'u masyitum khot gafartu lakum. Kata Allah kepada Ahlul Badar. Terus lanjut. Dan dalam riwayat Bukhari disebutkan Allahumma ij'alhu minhum. Dan Rasulullah berdoa semoga jadikanlah Uqasha bagian dari mereka. Dan di sana adalah permintaan Uqasha kepada doa kepada Al-Fadil, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqalu tsumma qala rajulun akhar, dan berdirilah lelaki yang lain. Ya, disebutkan itu tidak mubham, tidak ditentukan orangnya siapa. Tidak disebutkan namanya siapa. Ya, kita tidak perlu membahas mengenai siapa namanya. Faqala sabaqaka biha uqashatu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada orang yang tadi minta pun, sungguhnya telah Uqasyah telah mendahulimu. Jadi ini pintu di, kan nanti kalau dikhawatirkan orang tersebut minta, wahai Rasulullah saya juga dong, ya kamu juga, nanti semua orang akan begitu, semua orang akan seperti dia, berbondong-bondong semuanya. Jadi pintu itu ditutup sehingga nggak ada yang pantas, ya. Kalau semua orang minta, nanti ada orang yang nggak layak ke dalam rombongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab juga ikut-ikutan. Paham nggak sini? Ya. Nah, Uqasyah layak. Terus lanjut. Lam yakun indasani tit. Jadi ketika orang ini dikatakan oleh Nabi, sabaqa kabiha Uqasyah. Kamu udah kedua Lukasya. Udah gak ada lagi orang ketiga. Ya, gak ada lagi orang ketiga. Nah, cukup Lukasya dan orang tadi. Terus lanjut. Walidzalika lam yujibhu. Maka Rasulullah SAW tidak mengijabahnya. Kalau misalkan Rasulullah juga mendoakannya, la jaza'an yatlu badalika pula. Maka yang lain pun akan mengijabah itu mengabulkan. Gitu. Mengabulkan. La jaza. Maka yang lain pun akan meminta sama, yang hadir itu mereka pun minta sama seperti Uqasyah. Fa yatasalsalu al-amru, maka akhirnya perkaranya jadi berantai, jadi merembet kemana-mana. Terus maka fasadal baba biqauli dzalika indaha, maka berakhirlah, atau supaya tidak menutup celah, dengan maka beliau menutup pintu ini dengan sabda beliau. Dengan sabda beliau. Sabda tadi kata Nabi, engkau udah keduluan Uqasyah. Sabaqaka biha Uqasyah tu. Terus lanjut. Dan berkata musannif rahimahullah ta'ala, ini memberi pelajaran untuk mu'arid. Untuk ma'arid, penggunaan kiasan, bahasa kiasan. Bahasa kiasan untuk menolak yang baik. Dan husnul khuluqi, dan berakhlak mulia. Dan bagusnya, mulianya akhlak Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi cukup, berarti selesai ini. Ya, kan depan kita masuk ke bab al-khauf minasyirk. Subhanakallahumma wa bihamdika.